tapi kau selo baru pilih dia. Ai, dia sudah sa pemisi lewat, mungkin Petra bisa jadi sapu lewat. Aduh sayangnya, kau bagaimanakah? Hati Tara bisa macam susah merdeka. Simpan cinta dalam pikiran, sa pergi awali hari tanpaku. Mungkin kau tra bisa jadi sapu lewat. Aduh sayangnya, kau bagaimanakah? Hati Tara bisa macam susah merdeka. Simpan cinta dalam pikiran, sa pergi awali hari tanpaku. Bukan salah, tapi mungkin dia yang kau impikan. Saya susah merdeka, simpan cinta.